berteman gelisah hati. Selalu ku nantikan dia melintasiku. Aku bahagia meski hanya memandangmu. Saja tetap terhalang. Burukah aku hingga tak terlihat olehmu? Telah lama aku di sini menunggumu, tapi kau tak pernah tahu bahwa Terima kasih.